بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد من سيكون انتهينا من باب أدب الطالب مع نفسه siapa yang mau menyebutkan 10 adab yang dibawakan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah. Baik. Barakallahu fiikum. Itu 10 khalifilah adab yang telah kita lewati kemarin. Dan yang terpenting dari 10 tersebut terutama apa? Yang pertama dan kedua. Karena ini pokok. Itu membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk, kotoran-kotoran hati, hasad, dengki. Demikian pula apa? Yang kedua harus menata niatnya agar niatannya bagus. Kemudian apa? Memanage waktu, ini juga penting. Niatan bagus tapi amburadul juga tidak akan jadi. Nah, tayin amburadul. Pak semangat, mal semalam suntuk, besoknya kau. Ya tidak kalau tidak diatur. Nah, butuh mengatur waktu. Dan sebagai tambahan untuk adab yang ke-10 kemarin, Fanifillah, berhubungan dengan tarful isyrah. Nah, yaitu meninggalkan pergaulan. Tentu yang dimaksud adalah pergaulan yang tidak bermanfaat. Nah, pergaulan yang bermanfaat, Fanifillah, intinya apa? Kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang kita berteman dengannya, atau kita bisa mengambil manfaat, mengambil faedah darinya. Faedah yang akan meningkatkan ilmu kalau dia seorang penuntut ilmu. Nah, maka wujudkan yang seperti ini, Fanifillah. Nah, bergaul, saling menyimak, saling membantu hafalan, saling apa bertanya, saling juga apa menjelaskan. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena sungguh tidak ada yang rugi sama sekali kalau seputar ilmu. Bagaimana ikhwah yang membantu saudara-saudaranya, ya, jazahumullahu khairan, untuk bisa memahamkan kepada saudara-saudaranya atau adik-adiknya yang belum paham. Itu khair kathir, khalifillah, termasuk alamat barakatul ilm. Karena ada di sana mereka orang-orang yang memiliki ilmu luas, ilmu banyak, tapi untuk bisa menyampaikan orang yang mau kepada orang yang mau mendengarnya saja tidak ada. Ya. Kita ilmu pas-pasan, alhamdulillah. Terkadang masih sangat minim, tapi alhamdulillah ada saudara-saudara yang mau kemudian apa? Mau belajar. Baik, kita ada kesempatan untuk mengajar, maka itu kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala buka untuk kita, jangan disia-siakan. Baik, jangan disia-siakan. Baik itu mengajari dulu sunnah, mengajari kitab muyassar, bahkan mengajari apa? Mengajari baca, tulis huruf hijaiyah, atau bahasa Indonesia pun alhamdulillah mengajarinya kalau ihtisab yang berdiri. Kenapa? Karena itu penting. Dan penting berhubungan dengan kitabah, penulisan bahasa Indonesia. Karena kita hidup di negeri ini, tidak akan mungkin kita menyampaikan dengan bahasa Arabnya, tidak. Nah, taib. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, kita di negeri Indonesia ya, usahakan juga untuk mempelajari bahasa ini. Nah, tata bahasa yang bagus. Juga penulisan ya, Fanifillah, butuh juga penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa kita. Nah, sehingga tidak apa tidak ditertawakan oleh orang-orang di luar sana. Nah, orang-orang di luar sana. Nah, makanya sebenarnya kalau yang punya kemampuan dari sisi ini berusaha untuk mengajarkan, walaupun mungkin di waktu-waktu yang kosong atau dalam sepekan berapa kali saja. Karena negeri ini nggak ada waktu sudah. Kalau ada waktu tak sehari juga. Baik. Sebagai tambahan berhubungan dengan masalah isyrah, Ada atsar bagus dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu As-sahibu as-salihu khairun minal wihdah. Wal wihdatu khairun min sahibis su. As-sahibu salih, seorang teman yang saleh, itu khairun minal wihdah, lebih bagus daripada bersendirian. Ya jelas, punya teman yang saleh yang lebih bagus daripada bersendirian. Wal wihdatu khairun min sahibis su, dan bersendirian itu lebih bagus daripada teman yang jelek. Lebih baik sendiri daripada punya teman jelek. Nah, bikin mandorat saja, mengajak kepada kejelekan. Baik. Wa mumillul khairi khairun minas samiti. Wa mumillu. Mumillul khairi khairun minas samiti. Dan seorang yang suka mendiktekan kebaikan, mencereweti tapi mencereweti dengan kebaikan, banyak ngomong tapi dengan kebaikan, itu maksud mumillul khair. Ya. Orang yang mendiktekan kebaikan, khairun minas samiti, lebih bagus daripada seorang yang diam. Kenapa? Karena yang diucapkan adalah kebaikan. Tayyib. Wasamitu khairun min mumillis syarr. Dan seorang yang diam itu lebih bagus daripada orang yang mendiktekan kejelekan. Ya, banyak ngomong tapi dalam kejelekan. Nah, jadi pergaulan ikhwan fillah tidak dicela secara totalitas. Nah, kenapa? Karena kalau pergaulan itu dengan orang-orang yang baik, maka itu akan membawa kebaikan. Sebagaimana bergaul dengan apa? Dengan para talabatul ilm secara umum. Bergaul di majalisul ilm. Bergaul dengan ahlu dzikir, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang orang-orang yang duduk dengan mereka itu tidak akan sengsara. Dalam artian apa? Duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu di majelis ilmu ini, walaupun kita cuma sekedar duduk bengong, tetap insya Allah dapat kebaikan. Cuma antum jangan seperti ini, ya. Jangan kemudian asidah, yang penting bengong saja tidak apa-apa. Itu kan untuk misalnya yang sudah apa, yang sudah tua, itu khair. Sudah tidak mampu untuk menulis, ini tetap duduknya di majelis ilmu memiliki nilai kebaikan. Demikian pula ikhwan fillah dikatakan oleh Wahab Ibn Munabbih sebagaimana dalam Siyar A'lami Nubala. Wahab Ibn Munabbih, beliau mengatakan, istakthir minal ikhwani mastata'ta. Istakthir minal ikhwani mastata'ta. Fa in istaghnaita anhum lam yadurruka. Wa in ihtajta ilaihim nafa'uka. Istakthir minal ikhwan, yaitu perbanyaklah saudara. Mastata'ta, semampu kamu. Ya. Yaitu perbanyak saudara semampu mungkin, yaitu saudara fillah, saudara di atas jalan Allah. Na'am. Fa in istaghnaita anhum lam yadurruka. Maka seandainya engkau tidak butuh terhadap mereka, maka mereka tidak akan bermadarat bagimu. Karena orang-orang baik. wa inihtajta ilaihim nafa'uk. Dan apabila engkau butuh kepada mereka, mereka akan memberikan kemanfaatan kepadamu. Ini apa? Saudara yang butuh kita perbanyak yang seperti ini, yaitu yang tidak memberikan kemandorotan kepada kita, tapi memberikan manfaat. Terutama apa? Kemanfaatan yang sifatnya din, sifatnya apa? Keagamaan. Karena pada zaman sekarang, ikhwanifillah, banyak orang membangun persaudaraan, membangun persahabatan hanya karena perkara dunia. Yang seperti ini akan banyak mandaratnya. Akan banyak mandaratnya. Bahkan terkadang apa? Terkadang kalau sudah terwujud atau sudah semakin banyak perkara dunia yang terkumpul, akhirnya menjadi saling bermusuhan. Misalnya kerjasama dalam satu usaha, kalau masih kecil, Masya Allah, dibagi bareng, sama-sama, sebagaimana dikatakan, berat sama di pikul, ringan sama di cincin. Nah, tapi kalau sudah untung banyak, sudah mulai pada tengkar ribut. Ini dunia, khanif. Syaitan. Maka yang dimaksud oleh Wahminun Nabi, istaghfir minal ikhwan, ikhwan fillah. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa asar yang memberikan dorongan untuk apa? Seorang dalam apa? Bergaul, ya bergaul dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau itu adalah orang-orang yang jelek, maka ya sebagaimana dinasihatkan kemarin, untuk apa kita meninggalkannya. Tayyib. Atsar Abu Dzar bagus, ikhwan fillah, itu dihafal. Adapun untuk fasal tsani, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.